Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wala wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bab ikmamil makmum bil imam. Bab makmum mengikuti imam. قال ابن مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال سمعت أنس بن مالك يقول سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس. النبي صلى الله عليه وسلم terjatuh dari kuda. Fajuhisha syiqhul aiman. Maka cederalah bagian tubuh beliau sebelah kanan. Padahal na'alaihi na'uduhu, kami pun menjenguk, masuk menjenguk beliau sallallahu alaihi wasallam hadratis salah. Ketika menjenguk, datang waktu salat. Fasalla bina qa'idan fasallina wara'ahu qu'udan. Beliau pun salat mengimami kami dalam keadaan berdiri. Kami pun salat di belakang beliau dalam keadaan berdiri. Saya ulangi. Beliau salat mengimami kami dalam keadaan duduk. Dan kami pun salat di belakang beliau dalam keadaan duduk. Falamma qada as-salata, ketika beliau selesai salat, qala innama ju'ila al-imamu liyutamma bih, hanyalah jadikan imam itu untuk diikuti. Wa idza kabbara fakabbiru, wa idza sajada fasjudu, wa idza rafa'a farfa'u. Jika dia takbir, maka takbirlah kalian. Jika sujud, maka iringilah kalian sujud mengiringinya. Dan jika dia mengangkat kepala dari sujud, maka angkatlah kepala kalian. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, dan jika dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu rabbana wa lakal hamdu. Wa idza shalla qa'idan, jika dia salat dalam keadaan duduk, fa shallu qu'udan ajma'un, maka hendaklah kalian pun salat semuanya dalam keadaan duduk. Qala hadatsana Qutaybah bin Sa'id, qala hadatsana Laits, ha wa hadatsana Muhammad bin Rubhin, qala akhbarana Laits an Ibn Shihab an Anas bin Malik qala kharra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farasin fajuhisha. Rasulullah sallam terjatuh dari kuda dan cedera. Fasallalana qa'idan, beliau pun salat mengimami kami dalam keadaan duduk. Tsumma dzakara nahbahu. Qala hadatsani Harmarah bin Yahya qala akhbarana Ibn Wahab qala akhbarana Yunus bin Shihab qala akhbarani Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri'a an farasi wa juhisha siqhul aiman bina bi hadithihima wa zada wa idza faida shala qa'iman. Tambahan riwayat ini adalah di sanad ini, jika beliau imam salat dalam keadaan berdiri, fasallu qiyaman, maka salat kalian dalam keadaan berdiri. Qala hadatsana Ibnu Abi Umar qala hadatsana Ma'an Ibnu Isa an Malik Ibnu Anas an Zuhri an Anas an Rasulullah sallam raqiba farasan. Ya, beliau menunggangi kuda. Fasuri anhu, terjatuh darinya. Baju hisya siqhul aiman bin hadithihim wa fihi idza shalla qa'iman, jika dia salat berdiri duduk berdiri, fasallu qiyaman. Qala hadatsana Abd bin Humaid qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Zuhri qala akhbarani Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam saqata an faras bin farasihi wa juhisha siqul aiman wa saqal hadith wa la safihi ziyadah Yunus wa Malik. Ini satu hadith dengan beberapa sanadnya, hadith Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Disebutkan Imam Nawawi rahimahullahu taala ucapan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, fa hadratis salah. Zahiruhu, zahir dari hadis ini, annahu sallallahu alaihi wasallam shalla bihim salatan maktubah. Salat bersama mereka, salat wajib. Ya, mengimam mereka salat wajib dalam keadaan duduk. Wafi kata beliau rahimahullah ta'ala, mutaba'atul imam fil af'al wa takbir. Mengikuti imam baik dalam perbuatan-perbuatan dan juga dalam tanda salah takbir. Fa'idha kabbara fakabbiru. Ini mutaba'ah fil takbir. Wa'idha sajada wasjudu. Wa'idha rafa'a farfa'u. Ini mutaba'ah bila fa'al. Makmum yutabi' al-imam bi takbir wa fa'al. Berikutnya kata beliau rahimahullah ta'ala, wa fihi wujubu mutaba'at al-imam. Dan hadis ini menunjukkan wajibnya mengikuti imam. Saya ulangi, wujubu mutaba'at al-ma'mumi li-imamihi. Wajibnya makmum mengikuti imamnya di takbir, wal qiyam, wal qu'ud, wal ruku', wal sujud. Dia lakukan mengiringi, mengikuti imam itu dalam takbir, dalam masa berdiri, duduk, ruku' dan sujud. Wa annahu yaf'aluha ba'da al-imam. Sebuah dia lakukan itu semua setelah imamnya. Fayukabbiru takbiratal ihram ba'da faragil imam minha. Dia lakukan takbirat ihram, dia ucapkan takbirat ihram setelah imam selesai dari takbirat ihram. Qala, kata Ibn Nawawi rahimahullah ta'ala, wa in syara'a fiha qabla faragil imam minha dan tanda akhir suratuh. Ini penting. Dia takbir ihram sebelum takbiratul ihram imamnya. Saya ulangi, takbirat ihram setelah selesai imam dari takbirat ihramnya. Makmum yukabbir Allahu Akbar setelah imam selesai dari takbiratul ihramnya. Kata beliau, kalau makmum sudah mulai mengucapkan takbir dalam keadaan imam belum selesai dari takbirnya, maka lam tan'aqid salatu, tidak sah salatnya, tidak ternilai, tidak sah salatnya. Imam baru menyatakan Allah Akbar, baru sampai lafaz darah Allah, belum mengucapkan Akbar, makmum sudah bilang Allahu Akbar. Ini kata beliau rahimahullah, lam tan'aqid salatu, tidak sah salatnya makmum ini, karena dia mendahului imam yang belum selesai baca takbir. Demikian juga. Wa yarka'u ba'da suru' al-imam fi ruku' wa qabla raf'ihi minhu. Kalau ruku', dia ruku' setelah imam mulai melakukan amalan ruku'. Atau imam belum mengangkat kepala dari ruku'. Fa'in qaranahu aw sabaqahu faqad asa'a. Tapi kalau dia berbarengan dengan rukunya imam atau bahkan mendahului rukunya imam, faqad asa'a, dia telah berbuat jelek. Walakin la tabtulu salatuhu. Iya, tapi tidak batal salatnya. Iya, kalau muqaranah ya. Tapi kalau masalah sabaqah, menurut imam, sebagian ulama menyatakan batal. Qala wa qad sujud, begin sujud. Qala Ibn Nawawi rahimahullah ta'ala, wa yusallimu ba'da faragil imam minas salam. Salam hampir sama dengan takbiratul ihram. Dan dia pun mengucapkan salam setelah imam selesai dari salamnya. Imam selesai dari salam yang kedua, baru dia salam. Fa'in sallama qablahu batal salatu. Kalau dia salam sebelum imam salam, maka batal salatnya. Illa an yanwiyal mufaraqah. Kecuali kalau memang dia berniat hendak berpisah dari jamaah. Ya, karena ada satu hajat, satu uzur, dia duluan namanya salam dengan niat munfarid, berpisah dari jamaah. Tapi khilafun mashhur. Tapi kalau dia tetap berjamaah, harus setelah imam. Sebelum imam salam, dia sudah salam, maka batal salat. Fa in salima qablahu batalat salatuhu illa yanwi al-qam faraqah fa fihi lahu mashhur wa in salima ma'ahu la qablahu wa la ba'dahu faqad asaa. Kalau salam dia berbarengan sama imam, ya, tidak sebelumnya, tidak setelahnya berbarengan, maka dia telah berbuat jelek. Tetapi wa la tabtul salatuhu ala sahih, ya, tapi tidak sah, tapi tidak batal salatnya ala sahih. Dia berbuat jelek, wala tabtul salatu, tapi salatnya tidak batal ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Demikian, wallahu a'lam bishawab.